Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di majlis ta'lim dalam rangka talabul ilmi. Karena memang talabul ilmi adalah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh kita. Mengerti tentang agama adalah salah satu di antara hal yang wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu adalah satu hal yang fardu atas setiap muslim. Mencari ilmu ayo muslimin adalah kebutuhan. Kebutuhan menika sanes guru, sandang, pangan, papan, top. Kebutuhan menika warna-warna. Bahkan ingkang paling dibutuhkan menika adalah mengertos tentang ilmu din. Mengertosi tentang ilmu babagan agama. Disebutakan dening Imam Ahmad bin Hanbal, "Innan nufusa ahwaju ila ma'rifati ma jaa bihin nabi min at-ta'ami wasy-syarab." Sesungguhnya jiwa manusia lebih membutuhkan untuk mengetahui tentang ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sekedar makan dan minum. Menungsa niku nek ditakeni butuhe nopo? Masalah butuh mesti mangan lan ngombe, sandang pangan, butuhe nopo duit. Nggih mboten, Pak? Mboten ate tiyang ngomong, aku butuh ilmu, jarang niku, Pak. Padahal kebutuhan mengerti ilmu agama menika langkung ageng ketimbang kebutuhan sandang pangan papan. Lah kepripun niku kaum muslimin? Al-Imam Ahmad melanjutkan ucapannya. Wadzalika idza fata hadza hasala al-maut fi dunya wa idza fata dzaka hasala al-adab. Atau kama qala Imam Ahmad, hal itu dikarenakan tiang ingkang boten gada sandang pangan papan, boten gada beras sayur mayur, boten boten kasaripun boten madang, niku ujungipun paling gurmati. Gurmati ngertos gurmati, Pak? Boten wonten setelahipun siksa. Mboten madang, mboten nginum, ujung-ujungipun mati tok. Ninek mboten gada ilmu agama, niku mati lan plus kalian dipun siksa. Berarti butuh pun di, Pak? Lebih butuh kali-kali pun. Lah, yang kira ditakon dengan sediku. sandang pangan nggih butuh. Ning lebih butuh pundi? Gada dunya ning boten gada ilmu agama. Niku cilaka. Dunya nekatah boten dibarengi kalian ilmu agama. Niku menyengsarakan. Amargi nopo? Dunya tok boten kalian takwalan iman. Niku malan jron trotaken. Ngertos dulu trotaken nggih Pak. Dorokaken teng neraka niku. Niku wae kaum muslimin. Walhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dan walhamdulillah Ustaz kita Ustaz Ahmad rutin ta'lim masyaallah alhamdulillah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Sebelumnya saya minta maaf bahasanya gado-gado Pak, campuran. Mboten kados Ustaz kita Ustaz Ahmad bahasa Jawa terus niku. Nek kula lah larek kula wingi bahasane ngawur niku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Tiang gesang teng alam dunia menika mesti badhe mati, Pak. Nggih mboten? Nggih. Boten wonten setunggal tiang kang kekal. Boten wonten. Para nabi, para rasul, salihin, syuhada wa salihin, orang-orang yang beriman, bertakwa. Sinten kemawon? Muslim, kafir, musyrik. Pada ujungnya pun akan mati. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyidun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Kemudian kalian setelah itu semuanya. Yaitu setelah hidup di muka bumi ini. Kalian semuanya sungguh-sungguh akan mati. Lamayyidun. Sedaya tiyaniku badai mati. Pak. Dados badai mayyid. Thumma yawmal qiyamati tub'athun. Kemudian nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan guna mempertanggungjawabkan tentang perbuatan-perbuatannya. Mempertanggungjawabkan tentang amal perbuatan yang baik dan juga amal perbuatan yang buruk. Itulah yang akan dibawa oleh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang teng alam dunia menika aktivitas nopo niku berdagang, bertani, bekerja. Nah, nopo pengangguran gelabedan. Nggih, ngertos gelabedan, Pak? Dodol gula. Gelabedan. Niku sedhe badhe kembali kepada Allah lan dibetah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian melakukan berbagai macam usaha dan aktivitas kegiatan hari-hari 24 jam, satu minggu, satu bulan, satu tahun terus, 2, 3 tahun, 4 tahun, sampai 50 tahun, 70 tahun. Itu semuanya akan kembali, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, karena yang kita akan bawa mati adalah amal perbuatan kita. Sana sedunia Pak. Kedai pun sing banget-banget dipun pentingaken. Niku mikirakan tentang al-amal. Amal perbuatan. Yang akan dibawa oleh kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Tersebut juga dalam riwayat dalam kitab Riyadhus Salihin. Yattabi'ul maytu thalathun. Orang ketika diusung ke kubur itu diikuti oleh tiga hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u thani wa yabqa wahid. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma huwa wahidun ay amaluhu. atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seorang diusung ke kuburan akan diikuti oleh tiga hal: keluarganya, hartanya, dan amalan perbuatannya. Dua yang pertama kembali ke dunia, yakni keluarga dan hartanya, dan akan selalu bersama dia adalah amalan perbuatannya. Hadis menikahi kaum muslimin menyebutkan tentang tiang ingkan diusung teng kuburan menika, diikuti oleh keluarga, hadetolan, teman-teman, tetangga, saudara, ngiringi. Bari ngiringi teng pundi? Wangsul, kondur. Balik malih teng dunya. Boten tumut. Boten tumut dikubur. Demikian juga dengan harta benda. Motoripun, mobilipun nganter. Balik malih teng dunya. Nggih warisan. Nek dikubur bareng-bareng kali si mayit, nggih jengkel ahli warise, lah aku sih entuk apa? Balik teng dunya nggih rebutan iku biasane pun. Maka hadirin kaum muslimin rahimah jami'an, wa yabqa ma huwa wahid, ingkang badhe terus menerus kalian ingkang simayit menika adalah amal perbuatanipun. Ingkang sae nggih kebetah, ingkang elek nggih kebetah. Benjing teng akhirat. Amal perbuatan ibadah salat, amal perbuatan ibadah puasa, zakat, haji, dan semua napa kemawon menika kebetah. Dan demikian pula dengan amal perbuatan kejelekan. Bahkan itulah kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an yang akan menjadi tolak ukur baik dan tidaknya kita nanti di yaumul qiyamah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya tala, panjang, dan baik perinya perbuatannya selama hidupnya. Tentu saya konten tiang umur pun panjang, 70 tahun, 70 tahun, okay. Panjang, diparingi kesempatan gesengkang panjang, lan dipun paringi amal saleh dalam kehidupan pun menikoti yang ingkang paling sae. Amargi benjing teng akhirat kebanyakan amalnya adalah amal saleh. Nikit yang ingkang beja, yang ingkang mujur. Ngertas mujur pak? Mujur. Desane pun kula teng Kroya mriku. Nggih desa ora, kula saking mujur pak. Nggih. Dados kula tiyang mujur. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan paham kebalikanipun, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kebalikanipun, tiang ingkang elek niku adalah tiang ingkang umure dawa, ning pringe perbuatanipun elek-elek, maksiat, dosa niku. Malima napa nggih pake? Malima atas maling, madon napa malih lampu niku. Ora usah dicok dicetak-cetakaken, Pak. Kaum muslimin rahim jami'an. Dengan ini kaum muslimin, marilah kita semuanya memperhatikan, neliti tentang amalan perbuatan yang kita lakukan selama hidup, hidup di dunia. Karena itulah dia yang akan menjadi tolak ukur kita. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Al-Usul Tsalatsah dan yang lainnya, termasuk dalam hal ini ilmu bak, ilmu agama menika kebetah, antos dumugi alam kubur dan seterusnya. Apa dalilipun kaum muslimin? Dalilnya adalah beliau menyebutkan tentang ketika seorang sudah dimasukkan ke liang kubur, ke alam kubur, pun dikubur, akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyai tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Orang yang mukmin akan menjawab dengan jawaban yang kokoh. Ini berarti ilmu ini pun boten kelalen. Iku kebetah. Dia bisa menjawab Rabbi Allah wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dini al-Islam. Tiang ingkang saged jawab pertanyaan menika kanthi leres, kanthi lurus, kanthi sae, kanthi bener niku dipestekaken ahlul jannah. Niku. Mugi-mugi kelepanjen dengan menika kelebet ingkang tiang saged jawab pertanyaan kanthi leres. Amin. Iya, dia di pastikan sebagai ahlul jannah karena dia mampu menjawab pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu dini itu penting. Apalagi ilmu at-tauhid. Mendalami ilmu at-tauhid. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun dinil Islam. Mengenal tentang Allah. Saya syukur ngerti tok. Allah boten. Tetapi pembuktian secara ilmiah lan secara amaliyah betul-betul bertauhid. Demikian pula ma'rifatun nabi, mengenal nabi ini pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten gurmangertosi tok. Tetapi pembuktian secara amaliyah bahwa kita betul-betul mentaati dan mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal tentang agama Islam juga bukan hanya sekedar ngaku tok. Nek guru ngaku tok lah kabeh-kabeh yang bisa. Tetapi harus ada pembuktian betul-betul dia mengerti tentang Islam dan dia mengamalkannya. Nek guru apalan tok, yang kafir saged pak. Nek guru apalan tok, amun-amun kok tiang ingkang pun dewasa, TK mawon saged jawab. Nggih mboten? Siapa Tuhanmu? Allah. Saged apalan. Lah, benjing teng alam kubur, siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik? Ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka? Tidak bisa menjawab, maka dia mengatakan, ha ha la adri, ha ha, aku kurang ngerti. Ora tau ngaji, orang ngerti. Fadorobohul malaikatu, maka orang ini dipukul oleh malaikat, digebuk. Na'udzubillah min dzalik. Hatta sahu, kullu sami'il insi wal jin, dia menikam jerit, digebuk, gebuk, gebuk. Jerit, melengking jeritannya. Semuanya mendengar kecuali manusia dan jin. Lau sami'u lasaiku. Kalau seandainya manusia dan jin bisa mendengar cerita tersebut, maka sungguh mereka akan pingsan. Dan iku medeni sangat iku pak. Digebuk kalian palu saking besi. Pendel iku pak. Nek pendel iku gede nopo cilik pak? Cilik ya. Nek sing gedhe napa, Pak? Palu gedange. Bodhem. Gedhene sepinten bodhem, Pak? Sesikil ngomong lah paling nggih. Ngluwi sikil ngomong kaboten. Disebutkan dalam sebuah riwayat, mintraqatun min hadid, besarnya palu nggih gebuk yang menika ingkang mboten saged jawab niku sing agenge Arafah. Arafah. Tiang ingkang wukuf teng Arafah menika wukuf ibadah haji. Wonten wukuf. Berkumpul teng Arafah juta-juta manungsa saking sedaya negeri dalam satu waktu. Ini tanggal 9 Dzulhijjah. Pintene ibu Pak. Jutaan. Ya tepatnya mboten ngertos Pak, taken kalit yang Arab Saudi mriku taken. Pengurus haji pinten. Palunipun menika sing nggebuk Enggane pun tiyang wukuf teng Arafah berdiri di atas palu menika, palune langkung lebih ageng. Lah wong e cilik kaya dewek kebuka mbi palu seno gedhe ne ya medodong, Pak. Gepeng sing gebuk malaikat, Pak. Lah nggih mboten. Malaikat niku ageng sangat, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Dengan demikian wahai kaum muslimin, kehidupan setelah kematian ini adalah hal yang harus sangat-sangat dipunperhatikan. Amargi urip teng dunia niku paling 1 setahun. 1 setahun apa nggih pake? 1 snek langkung nggih. Jarang. 1 setahun langkung wis ngrepoti putu. Nggih mboten, Pak? Yes. Buyuten. Yes. Macem-macem. Repot. Disingit putu malah nggih, Pak, nggih. Ditakon wis madang urung ngomong urung bae, wis madang mau urung bae. Teng-teng segak. Hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an. Berarti hidup yang 100 tahun ini harus betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Amargi nek pun bar mati niku pun rampungan. Tidak bisa lagi sholat ibadah. Tidak bisa lagi berbuat amal. Pun rampung. Ampun ngantos bejiniku teng akhirat nyesel. Napa wonten kisah pun tiang-tiang nyesel kaum muslimin? Wonten. Tiang nyesel amargi benteng dunia gawene pun dosa tok. Basa pun mati disebutakan teng Al-Qur'an, "Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu." Ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi. Saya akan beramal soleh. Karena dulu ketika di dunia saya tinggalkan amal soleh. Nyawun dipun paringi kesempatan ingkang ping kalih ben saged ngamal soleh. Lah napa dipun paringi kesempatan, Pak? Boten. Boten wonten tiyang kang metu saking kuburan urip maning. Sesi kedua ini boten wonten, Pak. Nek wonten dunia niki kebek, Pak. Sing lahir terus menerus, sing mati urip maning. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wal jami'an, jangan sampai kita menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqakum minas salihin. Ampun ngantos ulama jenengan menika ngucapkan kalimat ya Allah, enggane pun diundur malih. Diundur malih mati nyampur siniki. Kula dereng ngamal soleh. Saya akan sedekah dulu, saya akan amal soleh dulu. Saya arep salat disit, arep puasa disit, aja mati siki. Jaluke, Pak. Nggih mboten? Pin jaluke, sing jenenge mati mboten mundur, mboten maju. Nek wis manjingi mati, mati niku. Walaupun urung tobat, urung napa-napa, mati, mati. Dan sesuai dengan perbuatan dia nanti di yaumul kiamah akan dia mempertanggungjawabkan. Maka hadirin kaum muslimin rahimani war jami'an, di hari kiamat wahai kaum muslimin, semua kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Semua perbuatan ingkang sae lan ingkang elek, dosa, maksiat, kemungkaran atau amal soleh dan kebaikan menika dipun catat dening malaikat. Tidak ada yang luput dari catatanipun malaikat. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Mali hadal kitab. Yang menika kaget. Begitu angsal catatanipun langsung kaget. Mali hadal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa saha. wajadu ma'amil hadra wa la yadlimu rabbuka ahada. Ini mereka kaget begitu melihat catatan amal itu. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan la suha. Mboten wonten ingkang besar, ingkang ageng, napa ingkang alit, sedaya ketulis nang mriku. Wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapati segala apa yang dilakukan olehnya ada dalam catatan tersebut. Dan Allah tidak pernah mendzalimi seorang hamba pun atau sipun mboten nate ditulis ingkang mboten dipun ngamalaken temun samenika. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, bahkan mongso omong sekecap rong kecap menika wonten pertanggungjawabanipun. Nah niku Pak, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun adid. Tidak ada satupun ucapan yang terlafadzkan oleh lisan manusia kecuali di situ ada raqib dan adid. Nah niku Pak, dados uripipun menungsa nggih teng dunia menika nggih tetep kalian apa kehati-hatian lan waspada. Mau berbicara apa, mikir di sit. Gengko dicatat main apa elek ya. Mikir di sini kok. Arek ngomong ke rido nopo mboten Allah nggih. Wong mbijik teng akhirat ketemu kalian iku. Arep ngomong elek tutup di sit ajalah. Ngemben dipertanggungjawabkan di yaumul kiamah omongan menika. Damel enek kali tiang nyolong umpamanipun nyolong niku ngrugekaken apa nguntungaken, Pak? Nggih mboten. Nyolong niku ngrugekaken, Pak. Teng dunya ngesel hasil curian ning tangkep polisi mlebu penjara nggih rugi. Nggih mboten? Entuk duit 10 juta tangkep polisi, sing 10 dibalekaken mlebu penjara rugi mboten? Rugi. Rugi mali benjing teng akhirat. Amargi napa latu adunul huquq ila ahliha, semua hak menika badhe dipun kembalikaken lagi kepada sang pemiliknya. Dados menika ingkang tukang tipu, kan kata tukang tipu nggih, ngomongke barangnya main kawe satu niki, niki asli. Jane peongan niku, Pak. Niki gawean Jepang niki, padahal gawean Tegal. Jepang Indonesia niku Tegal Pak jare tiyang. Ha niku ngawur. Nglemboni untung. Wong barang done rega 1 juta didol 5 juta. Nggih untung, untung duit. Ning buntung niku Pak. Amargi menjing teng akhirat akan dikembalikan kepada sang pemiliknya dan dia plus dia harus mempertanggungjawabkan penipuannya. Semua apa yang dilakukan teng alam dunia menika ada pertanggungjawabanipun benjing teng akhirat. Pripun, Pak? Lakone. Nah, nyolong ning nyenengaken wong ngaten niku. Nggih. Nek seneng babagan pas kalian agami saya Pak niku. Ngaji seneng mboten? Seneng nggih, baca Quran, birengaken baca Quran saya seneng mboten? Seneng. Lah niku. Nek babagan ingkang saya nggih, saya nek elek nggih elek niku Pak boten. Wonten tiyang biduan, umpamanipun biduan nggih Pak nggih. Biduan. Tukang nembang, ayu, seksi. Seneng mboten tiang-tiang? Seneng. Ayu temen ya. Mulus temen nggih. Ora kaya muten sing teng omah sapa niku, Pak. Bojone sklalen niku. Niku damel seneng mboten? Damel seneng ning maksiat. Oh, asli niku. Nggih. Ngepasaken kalian babagan menapa niku Pak. Enggalipun babagan kang sae damel sae nggih alhamdulillah. Niku pahalane pun ageng. bersedekah manipun membantu seorang yang fakir miskin. Niku sae, Pak. Rasul mengatakan, "Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih." Allah akan selalu membantu seorang hambanya ketika hamba tersebut membantu saudara-saudaranya. Niku tamal sae, Pak. Ta'awunal birri wattaqwa. Sedekah jariyah menyantuni fakir miskin atau yatim piatu, membangun sarana ibadah, menika pahalanipun mengalir, Pak. Yang ingkang gadah amalan sedekah jariyah walaupun pun boten wonten malih teng dunya menika, niku pahalanipun tetap mengalir. Sedekah ingkang jariyah, jariyah menika tersebut mengalir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatun jariyatun wa 'ilmun yuntafa'u bihi min ba'dih wal walidu shalih yad'u lahu." Atau kama qala an-nabi alaihi salatu wasalam. Apabila ada seorang manusia yang meninggal dunia, maka terputuslah amalan perbuatannya. Ingkang terputus menika amalan perbuatanipun, Pak. Amargi napa? Lah wis mati. Pun mboten saged obah. Lah nek wong mati kok obah niku medeni bocah jere, Pak. Wis mati dibungkus murid tapi saged salat, lah jan niku mboten mati jenenge, Pak. Tetapi apabila dia memiliki salah satu di antara tiga hal ini atau salah dua atau salah tiga, jenenge mboten-mboten sing salah, Pak. Ya. Memiliki tiga-tiganya luar biasa. Benjing teng akhirat walaupun sudah mati dikubur sekian tahun, sekian ratus tahun, ning monten sedekah pun ngalir. Niku seperti halnya dia beramal. Atau memiliki ilmu yang diajarkan dan diamalkan oleh manusia, itu pahalanya pun mengalir. Ngajarakan sholat, ngajarakan puasa, ngajarakan akidah, tiang-tiang menika dados ngerti amargi pengajaranipun menika salat puasa terus selama ilmunipun dimanfaatkan, menika pahalanipun tetap ngalir. Atau memiliki anak yang saleh, anak yang saleh menika gunanipun apapun yang diamalkan oleh anak yang saleh menika tiang sepaipun angsal sami persis kalian amalin pun anak ingkang soleh menika. Sami, Pak. Disebutakan teng Al-Quran, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kejelekannya. Rasul menafsirkan, termasuk laha ma kasabat. Termasuk nopo ingkang dipun usahakan dening menungsa menika adalah waladun saleh. Tiang anak ingkang saleh. Nah, nggih. Ah, niku pembahasan sanesipun, Pak. Niki tentunipun bapakipun nggih saleh, anakipun nggih saleh. Nek bapakipun tiang kafir nu musyrik, walaupun anaknya saleh kados napa, niki mboten angsal napa-napa, Pak. Contohnipun kados Ibrahim lan bapakipun Azar. Niku mboten saged napa-napa. Keputus niku. Nah niku. Rasul mengatakan al-waladu min kasbi abi. Anak itu termasuk dari usaha kedua orang tuanya. Terus monggo wahai anak-anak, kita semua ini adalah anak. Nggih mboten, Pak? Ingkang pun sepuh-sepuh niki anak, Pak. Anake tiyang sepuhe masing-masing. Aku wis tuwa diomong anak, iya. Anake wong tuane dhewe. Guna menguntungkan tiyang sepuh, perbanyak amal soleh. Memperbanyak istighfar. Niki termasuk kehidupan setelah kematian. Mikirakan tiyang sing sampun mati. Betul-betul sedang membutuhkan istighfarnya kita. betul-betul ditransfer kali ATM no, Pak. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasulullah SAW ketika menguburkan jenazah salah seorang sahabat Ansor, meninggal langsung mengatakan, "Istaghfiru li akhikum was'aluhu tathbita fa innahu al'an yus'al." Istaghfiru li akhikum, mohonkanlah oleh kalian istighfar bagi saudara kalian ini yang dikubur tadi. Was'aluhu tathbita, dan mohonkanlah agar dia mampu menjawab pertanyaan dengan kuat, dengan kokoh, dengan mantap, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa kita, walaupun bukan sanak famili, walaupun bukan saudara dia, anak atau orang tua atau kaitannya dengan asal, kita siapapun, kalau memohonkan ampunan bagi orang yang sudah mati, selama dia adalah orang yang saleh, yang mukmin, maka akan bermanfaat bagi mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, sebenarnya ayat ini umum, siapa saja yang datang setelah kita atau kita datang setelah mereka-mereka yang sudah mendahului kita, selama sama dalam hal iman, kita mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ini menunjukkan manfaat. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih dalam kitab al-ihtifal bihakamin wa adabil atfal, tiang sepuh menikah menjing tentang akhirat bagi kaum muslimin menghadapi problematika yang kang agung, bertanggung jawab selama hidupnya apa yang dia lakukan. Kulon sedoyo jenengan muslimin benjing menghadapi itu semuanya ya kaum muslimin, menghadapi boten wonten ingkang luput, menghadapi pertanggung jawaban. Suatu hari Rasul menyebutkan sebuah riwayat, "Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah." Allah Subhanahu wa taala menjinting akhirat ada seorang hamba yang dimaafkan dosanya, diselamatkan dari dosa-dosanya, dilebetakan teng surga, bahkan ditambah tingkatipun teng jannah niku, Pak. Ditambah. Lah tiyang menika kaget-kaget. Anna lihada, ya Rasulullah, apa aku patut angsal menikah? Apa saya pantas mendapatkan ini? Aku, dosaku berpirang-pirang, kok mlebu surga lan ning ditingkatakan derajatipun? Aku kisah apa? Apa layak aku mendapatkan ini, ya Allah? Apa jawabin menawi kaum muslimin? Apa jawabannya ya kaum muslimin? Jawabannya Allah mengatakan, "Hadza bistighfari waladika lak." Ini dikarenakan istighfarnya anakmu selama ini untukmu. Aniku, Pak. Hadis ini kok mendorong kita untuk berdoa, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lah nek wong tuane dek biyen kaya kae. Selama kita meyakini muslimnya, kita harus meyakini, Pak. Aja gampang apa ngafiraken tiang niku mboten angsal. Mun babagan ingkang detail lan rumit pembahasan tentang mengkafirkan tiang mboten angsal ngawur. Man rama ila ghihi bi kufrin wa laysa bi kafir yaji la qali wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuding orang lain dengan kekafiran padahal dia bukan kafir, niku tudungane pun balik-balik kali tiyang sing nuding. Terus niku betul-betul dalam agama kita ada aturan-aturan yang begitu detail syarat-syaratnya pun. Lah berkaitan dengan orang tua lebih lagi. Jenengan yakin kepripun orang tua saya muslim? yakin, yakin. Amar kini kita kini, yang umpamanya potensi kesang, marika muslim apa kafir, kesuh niku tiang bang. Kesuh mutan? Kesuh. Anak apa sih kuat jeneng orang ngerti ramah. Kesuh niku. Muslim kayak gitu kok dikafir-kafirakan. Selama kita meyakini bahwa orang tua kita muslim, maka kita mendoakannya. Mendoakan istighfar, beramal saleh, ampun bakhil. Bakhil ngertas, Pak? Kikir, kumut. Nggih. Metitil. Ada orang bakhil, Pak. Bakhil kalian diri sendiri. Amal soleh menikah untung akan. Untuk kehidupan setelah kematian. Benjing dan akhirat. Kok kadang males-males. Kon sholat. Engkau kapan? Wis arep enteng waktunya bagai cepat-cepat. Setengah telu. Wis arep ngasar. Bagai wudu sholat. Nah ini bakhil. Kenapa? Karena dia harus mengamalkan amalan sesuai dengan syar'i. Yang paling utama itu yang harus dia kerjakan. Nabi ditanya tentang amal yang paling baik. Ayu amlin afdol. Amalan mana yang paling afdol? Rasul menjawab diantaranya. As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktunya. Ini ngutung akan. Si jenil tiang kan butuh untung. Kepengen untung. Gimana pak? Gimana? Kadang niku jantiang kan ngibadah bot padahal ngibadah nggih awake dhewek. Lah nggih asline. Wonten tiyang contonipun momenipun tiyang contoh bahil nggih. Niki weteng jan-jane wis kudu madang iki, Pak. Wis kencot. Ning eman-eman duit, Pak. Ana duit 1.000 lile eman-eman lah. Men kencot bae. Iku bahil, Pak. Ngawake dhewek ora gelem dimpani lho. Go ngapa 1.000 simpen bae kok nang isor bantal. Kon ngenduk duite ndelen, Pak. Iku bahil. Lah ibadah untuk sendiri plus juga dengan orang tua itu yang kita bergembira di situ. Saya tak salat lah. Di samping saya dapat pahala wong tuaku angsal pahala. Iku. Saya tak ngamal sholat sodakoh. Ini dan itu. Kagem. Tiang sepuh. Karena Rasul memberitahukan. Al-waladu min kasyabi. Hadirin kaum muslimin. Rahimani warm jami'an. Kehidupan setelah kematian. Adalah berbicara tentang alam kubur. Alam mahsyar. Hisab. Mizan. Kemudian ubur ala sirat. Melewati jembatan. Yang terbentang di atas neraka jahanam yang berujung pada al-jannah. Dan akhirnya adalah al-jannatu wan-nar. Ini kehidupan setelah kematian. Urip sawise mati. Setelah kita mati itu hidup lagi, Pak. Ini harus kita yakini. Karena yang namanya kematian itu hanya sekedar memisahkan kita dari dunia dengan alam yang berikutnya. Pembahasan tentang alam kubur panjang. Ada nikmat kubur, ada adab kubur yang diawali dunia, yang diawali terlebih dahulu dengan fitnah kubur. Fitnah kubur menika berupa pertanyaan tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Itu adalah fitnah kubur. Siapa yang bisa menjawab dengan baik dan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur menikahi kaum muslimin macam-macam. Macam-macam. Di antaranya dibukakan pintu bagi dia. Abwab ilal jannah. Wirasu atau yufterisu lahu min firasil jannah. Tafrishuhu minal jannah. Diberi permadani dari surga. Diberikan angin yang sangat sejuk. Minal jannah. Dipanjang lebarkan kuburannya. Madal basar sepanjang mata memandang. Beda dengan orang-orang yang maksiat. Tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Tempat ibu nabah sempit. Hatta takhtilif hadla'u. Sampai tulang rusuk pun saling berselisih seperti ini. Tulang rusuk si manggini kikat sini. Dan terus ketenep. Itu semuanya terdapat dalam pembahasannya. Masing-masing. Panjang lebar para ulama berbicara tentang alam kubur. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Dawa'u Ad-Da'u Ad-Dawa' atau Al-Jawabul Kafil Man Salam Dawud Syafi, kisah tentang adab kubur. Di antaranya adalah adanya siksa yang berupa sangat mengerikan. Seorang ketika dia tidak bisa menjawab man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, dan dia amalan yang paleh, amalan yang jelek, yang buruk, pendosa, ahlul maksiat, musyrikin, kafirin, munafikin, tiang menikam benjing teng alam kubur pun sengsara. Di antaranya pun yang disebutkan oleh beliau adalah di antaranya orang itu akan nanti dalam keadaan tidur terlentang, melumah. Ada seorang yang tinggi besar dengan memegang dalalib, memegang sanes gadah, Pak, jangkar ingkang lancip kados napa niku mata kail pancing niku. Ning pancingan kan sini kuwi, Pak, ujungipun runcing. Di satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Genopo, Pak? Untuk dipukulkan ke muka dia. Nek jenis niki, sikjane pun, tiangnya pun kemurup, boten melumah. Dalam keadaan tidur, kemurup. Ngerti kemurup nggih, Pak? Mengkurup. Boten ngerti sinten? Coba praktekakan sinten. Malah turun kita ngeri malah Pak. Niku. Disikat miripati pun. Pertama dalam matanya, curuk. Kemudian ditarik sampai robek ilal khafah tengkukipun. Boten rampung, Pak. Curuk malih irungipun sobek malih serat ngantos semugi tengkuk. Boten rampung mulutipun curuk tarik langsung rusak dedel duel, Pak. Hancur. Apakah berarti tidak? Satu lagi sebelah kirinya serok matanipun irungipun cangkemipun cuk langsung rusak. Begitu sebelah kiri rusak, kanan pun main maning, Pak. Pun siap dicucuk malih. Niku terus menerus ila yaumil qiyamah. Na'udzu billahi min dzalik. Niku terus menerus nih. Adab. Adab bagi orang yang meninggalkan salat. Adab bagi orang yang meninggalkan rukun Islam. Adab. Mengerikan. Di antaranya adab adalah tiang meniko tidur dengan melumah. Kemudian dibenturkan, dikepruk, ngerti kepruk apa ngerti nggih? Kepruk kalian batu ingkang besar sangat iku. Hancur, pruk, remuk ndase. Na'udzubillah min dzalik. Itu tersebut azab-azab alam kubur. Batu ini pun glinding dipendek, ndase pun niku pun hancur, pun malik-malik, Pak. Pun sempurna malih, kepruk malih. Kepruk malih terus. Na'udzubillah min dzalik. Itu diantara contoh azab di alam kubur. Ya, hakadha yaumul qiyamah. Siksa, siksa dan siksa. Hadirin kaum muslimin jami'an, adabun nanti di yaumul mahsyar disebutkan diantara bentuk azabnya adalah tudna syamsi yaumul qiyamati ala ru'usil khalaiki. Nanti di yaumul qiyamah menikah matahari akan didekatkan di atas ubun-ubun kepala manusia hanya sejarak 1 mil, 1,5 kilo atau 1,6 kilo, 1 mil. Matahari ini ku, Pak. Lah seniki niki pun kraos panas sebetulnya, Pak, nek awan-awan nek sini kita dereng, Pak, dereng niki jam 12 siang. Panas mboten matahari? Panas. Nek dereng nate krasa nggih monggo njenengan teng sawah mboten sawah kelambi, Pak. Ya. panas, pelopokan itu. Padahal matahari begitu jauh. Bola matahari ini jauh sekali. 1500 sekian kecepatan cahaya. Kata ahlinya. Nek kula tak dereng nate ngukur. Lah ngukure repot kali napa sih? Meteran mutun duki mriko. Maka hadirin kaum muslimin rajami'an. Ini didekatkan di ubun-ubun kepala manusia. Dalam keadaan hufatan, uratan, hurla. Dibangkitkan kita dalam keadaan mboten ngagem rasukan apa-apa. Telanjang bulat. Tidak memakai satu helai benang pun. Dalam keadaan tidak beralasan kaki. Mboten ngaku sandal. Dan dalam keadaan belum dihitan. Kita dibangkitkan dalam bentuk kita. Seperti halnya sekarang ini. Allah berfirman, kama badana khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina. Sebagaimana kami menciptakan dia pertama kali, seperti itu maka begitu pula kami mengembalikannya lagi, membangkitkannya lagi nanti di yaumul qiyamah. Seperti halnya kita terlahirkan belum dihitan. Niku, Pak. Dados menjing teng akhirat sami Buddha, Pak. Boten kali rasukan. Lanang wadon niku, Pak. Pikiran jenengan apa, Pak? Kesempatan niku. Milih. Lah, boten. Boten mikir kados niku, Pak. Amargi napa? Niki dipuntekakaken dening Aisyah. Wa arata ya Rasulullah ya yandru badna ba'dana au kama qala wa Rasulullah. Kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Wah, rota alangkah malunya aurat. Sebagian kita bisa melihat yang lainnya. Iya, kata Nabi. Wal amru asyaddu min dzalik. Tetapi kondisi dan situasi itu sangat genting. Sangat mengerikan. Boten kepikiran deleng. Boten kepikiran deleng. Boten kepikiran ki ayu apa enak ya. Boten kepikiran apa. Amargi dalam keadaan rasa takut yang betul-betul rasa takut niku, Pak. Wedi ingkang saking medinipun. Ampun malaikat teng benjing yaumul mahsyar. Beberapa tahun silam kejadian tsunami. Ngriki ngrasaken mboten, Pak? Nek biyen teng niku Widara Payung kejadian tsunami, Pak. Sing jeneng tiang niku mlayu. Mboten kemutan dunia, mboten kemutan anak bojo, mboten kemutan. Mlayu. Ngantos dumugi teng pasar kroyo, bahkan tiang kroyo be teng buntu, tiang buntu teng pageralang. Niku. Nggih. Kula gadah kakang teng buntu. Digedor-gedor omahe ding kosong, wis teng pageralang. Mlayu disit niku, Pak. Dan saru banget ya. Ya nggih cemurih dhuwur, Pak, nggih pageralang. Syahid yang menjadi permasalahannya adalah di situ manusia dalam keadaan rasa takut. Sing mboten ngagem rasukan wonten, lagi atus titir. Bingung niku. Mboten mikir aurat saja. Nggih bar-bare mikir wah ya roh lun kelambenan. Bar-bare niku, awale pun mboten mikir. Nggih. Nggih. Di yaumul mahsyar kaum muslimin disebutkan bahkan yang lebih mengherankan lagi sana segrup bedan, Pak. Manusia akan tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelam sampai air mata kakinya, sampai lututnya, sampai pusatnya, bahkan sampai jeli-jeli jamel, sampai kepada mulutnya tenggelam. Pertanyaannya, mbok mahsyar niku rata. Tidak ada yang menjulang tinggi bukit atau lembah. Dengko banyu beda-beda ya. Beda-beda. Wonten sing semata kaki, wonten sing selutut, wonten sing budel, wonten sing seleher. Wonten singnya kok beda-beda. Ditanyakan hal ini kepada Syekh Ibn Utsaimin. Jawabannya adalah itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau gambarkan, beliau sebutkan manusia di alam kubur. Dikuburkan bareng kanan kiri jejeran ning sing niki kuburane pun dibentangkan sepanjang mata memandang amargi soleh sing siji dipepetakan, sempitakan, ngatos demikian remuk awake pun. Padahal niku pepedan kuburan ibu. Nah itulah dia. Di yaumul kiamah urusan pun bukan urusan teng dunia, Pak. Teng akhirat urusan pun urusan Allah Subhanahu wa taala. Innama amru idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala kalau mengendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Jam 6 langkung niki, Pak. Mun rampung nggih. Oh, Allah, emang gaya pak. Biasanya pun Ustaz Ahmad jaminan. Jam 6 surapat gaya. Gaya kali itu semenit paling. Insya Allah. Gua konten tiang kang badai teng pekem, konten kepentingan opo kan macam-macam gaya pak. Sing jenengan kebutuhan niku kata pak. Nggih, butuh pangan, butuh sandang lan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita akan bacakan beberapa riwayat hadis Nabi yang berkaitan dengan al-jannah wan nar. Ayat dan hadis banyak, tapi beberapa saja yang bisa kita sampaikan karena waktunya terbatas. Di antaranya hadis Nabi dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radiyallahu anhuma. Sa'ad bin Sinan ibn Malik Al-Hudri radiyallahu anhuma. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza daghala ahlul jannati al-jannata yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala taskamu abadan wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تُنَعَّمُوا وَتُنْعِمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا وَذَلِكَ قَوْلُ جَلَّ وَعَلَا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri, apabila ahlul jannah telah masuk ke dalam al-jannah, mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam al-jannah. Amin. Yunadi munadin. Di waktu itu akan ada suara yang memanggil. Suara yang memanggil dan didengar oleh ahlul jannah. Di antara isinya adalah, innalakum antasihu falataskamu abadan. Kalian akan sehat selamanya dan tidak akan pernah merasakan sakit. Masya Allah. Urip sehat terus mutunate mriyang. Nikmat luar biasa, Pak. Nikmat luar biasa. Mutunate srepetem, lara boyok. Mutunate, Pak. Nek mutunate peleken, mutunate. Kesepuan kan kadang niku nggih, Pak. Sing nombe kadang ngatus niku. Niku macam-macam. Benjing teng akhirat sehat. Mboten nate mriyang. Walaupun teng akhirat benjing kita ada sebuah pekerjaan yang kita lakukan, Pak. Teng akhirat benjing teng surga kerja, Pak. Kerjane nopo mungkin? Mugi-mugi mau nonton wekdale, Pak. Kemudian kata Nabi kita alaihi salatu wasalam, "Wa innalakum an tahyau fala tamutu abadan." Dan kalian semuanya akan selalu hidup dan selamanya dan tidak akan pernah mengalami mati. Sesungguhnya kalian disebutkan antasyibbu fala tahramu abadan. Kalian wahai ahli jannah akan selalu muda dan tidak akan menjadi tua. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ahlul jannah niko jurdan murda. Ahlul jannah meniko rambutipun cepak pendek. Ibnu thalathin au thalutha thalathin. Penduduk surga meniko umuranipun adalah 30 tahun, antara 30 tahun sampai 33 tahun. Nggih, 30 tahun sampai 33 tahun. Mboten-mboten sing tua, Pak. sing tua mboten mlebet surga. Sing tua mboten mlebet surga, Pak. Mboten wonten tiyang tua mboten wonten tiyang sepuh teng surga, Pak. Mboten wonten, Pak. Nggih. Amargi napa? Mugi-mugi njenengan mlebet surga dados nemale. Umuran 30. Nggih, Pak. Dalam nggih. Njenengan di sini iki pinten? 84 nggih, masyaallah. Pun. Nggih. Benjing lighter dibangkitkan dalam keadaan umuran situ dan tidak akan merasa tua lagi. Teng surga niku pun eketan tahun, ewunan tahun, jutaan tahun. Benjing ketemu teng surga. Assalamualaikum. Niki pun pinten tahun tenjenengan umure? 1000 tahun. Ning tak sinom bae ya. Luar biasa. Mboten rubah awakipun. Mboten rasanipun tok, Pak. Awakipun amargi kin nggih kerja niku, Pak. Kerjane napa mungkin, Pak? Nek wonten modal e. Angge. Kemudian disebutkan, dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan nikmat terus dan tidak akan pernah bosan. Sinjenengan menungsa teng dunia nek mangane sate terus niku kan bosan juga nggih, Pak. Kepengin sesekali muntul terus ya bosan. Kepengin sate wonten bosene. Benjing teng akhirat boten nonton bosan. Nikmat sepanjang masa. Makanan apa saja yang dimaukan aja. Buah-buahan, samarat, fawakih, nopupun wonten. Minuman apapun ada. Dalilnya sangat banyak. Ayat Al-Quran, hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian mendapatkan nikmat terus. Dan tidak pernah bosan. Kepengin nopo langsung ada, Pak. Boten GPL, Pak, enggak pakai lama. Boten usah nulis pesanan, kok nunggu setengah jam di sini dimasakna. Boten, Pak. Gratis niku. Padahal lebih mengherankan dan menakjubkan. Sing jenenge pun buah-buahan. Disebutkan di dalam surat Ar-Rahman bahwa buah-buahan menika nek kepengin napa niku buah pun mendekati langsung tiang menika, Pak. Malah buah ini ku tekat dewek ini ku. Bisa dipetik dengan berdiri. Bisa dipetik dengan duduk. Bisa dipetik dengan tiduran. Buah tekat nyuuu. Tik. Banget. Tekat apa? Tik. Terus tinggal. Masya Allah. Nek tang dunia mau nonton ini ku, Pak. Pating semrawut ini. Luar biasa. Jannah luar biasa. Dajjal minta jalan har mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai air yang sangat segar. Madu yang sangat asli, murni. Susu yang sangat putih. Khamar yang sangat lezat. Minuman pun dikupak. Panganan pun serba leks. Minuman pun serba leks. Ini mendukung pekerjaannya. Napa niku? Mungkin. Diakhirkan pembahasan itu, Pak. Aywa. Kemudian yang berikutnya hadis yang lainnya sangat banyak sekali tapi jamin pun belum telas. Surga wa kaum muslimin rahimani war jami'an itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ada yang paling bawah, menengah, atas. Yang paling atas adalah surga apa? Firdaus. Rasul mengatakan idza sa'altumullaha fas'alil firdausal a'la. Apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga firdaus yang paling tinggi. Fainu asatul jannah. Sesungguhnya firdaus itu pertengahan, surga paling pertengahan. Wa minhu tufajjiru al jannah. Dan dari surga firdaus itulah terpancar semua air mata dalam surga. Air mata, mata air kebalik, Pak. Sungai-sungai dalam surga adalah di dalam surga Firdaus. Paling tinggi, paling tengah. Paling tinggi, ini paling tengah. Pripun ini, Pak. Paling duhur, ini paling tengah. Pripun. Surga itu seperti ini. Seperti bukit di mana surga Firdaus paling puncaknya, wa faqahu sabtur rahman, di atasnya adalah arsy Allah, atapnya surga Firdaus adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya adalah mengalir ke bawah. Ya, seperti pegunungan. Dan yang paling rendah adalah surga yang disebutkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW memberitahukan Sa'ala Musa Rabbah. Suatu hari pernah Musa AS bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, Ma adnal jannati manzila? Ya Rasul, ya Allah Azza wa Jalla. Musa bertanya, ya Allah, seperti apakah surga yang paling bawah? Adna manzila, paling bawah. Paling bawah, wahai muslimin. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut, adalah seorang yang paling akhir, orang yang masuk dalam al-jannah. Akhiru man yadkhulul jannah. Orang paling akhir. Kulo panjenengan ini, kau pun melebet dengan surga, Pak. Amin. Pun awal-awal melebet surga. Boten sing terakhir, awal-awal. Ini orang datang terakhir kali, masuk dalam neraka terlebih dahulu, dibakar dalam neraka, mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, tetapi dia tidak mati dengan membawa kesyirikan ataupun kekafiran. Lan dintasakan saking neraka, dilebetakan teng surga. Begitu dimasukkan ke dalam al-jannah, ka'annahu mal'a, takhayyala ka'annaha mal'a, au kama qal. Saya riwayatkan dengan maknanya, begitu masuk, dia melihat surga itu seakan-akan penuh. Ya Rasul, ya Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, wahai Allah Azza wa Jalla, qad nal jannah, surga telah penuh, saya orang terakhir, kurik, ngerti kurik Pak? Paling terlambat, ya Allah, kabe-kabe isi nggone-nggone, aku nangendi, orana. Allah kemudian mengatakan kepadanya, atardu an takuna mulka malakin min muluki dunya, wahai hambaku, maukah kamu aku berikan wilayah, kekuasaan, bagian seperti raja di rajanya dunia. Seperti raja di rajanya di dunia ini. Maka orang itu mengatakan, ya, saya ridho. Laka dhalik. Wa mitluhu. Ini untukmu silakan. Engkau jadi raja di antara raja dunia. Luas. Membentang areanya sekian hektar, bahkan sekian pulau mungkin. Korido bagimu 5 kali lipat seperti itu. Yang sepertinya 5 kali lipat. Luas banget itu, Pak. Dalam keadaan sudah ridho seperti itu, Allah mengatakan, lakadhalik bi'asyrati amthaliha, ambil itu untukmu. Aku lipatkan menjadi 10 kali lipatnya lagi. Berarti 50 kali lipatnya raja dunia. 50 kali lipatnya kemewahan dan luasnya daripada raja dunia. Luar biasa, Pak. Mungsiki teng dunia tuku tanah 100 ubin bianu jana ngeleng pol. Pirang juta dia menjadi teng akhirat. Orang ngubin-ubinan, Pak. Luasnya seperti raja-raja. Ngungguni tok gratis ini, Pak. Lux, semuanya serba ada. Apakah berhenti di situ kaum muslimin? Boten. Disebutkan kepadanya dalam sebuah riwayat, tamana ya abdi, wahai hambaku, silakan anda berangan-angan. Ken angan-angan, kepenginnya apa, kepenginnya apa. Begitu berangan-angan langsung dikasih. Jaluk apa. Terus angan-angan, Pak. Ngerti angan-angan? Jawane napa angan-angan nggih? Angan-angan, ngelamun kepengin apa, ting ada. Apa ting ada? Terus ting. Bahasa ting niku fauron maksudnya, Pak. Terus ada langsung. Enggak pakai lama. Sampai hatang kota bi imani. Sampai hatang kota bi al-alamani. Sampai habis angan-angani pun kepengin apa, bingung. Apa maning ya? Kabeh-kabeh sana jaluk sapi, sana ewan-ewan sapi. Jaluk duit lah, kok ngapa duit iso akeh. Nih, wakum silmi. Itu dia. Kemudian Allah ingatkan kepadanya tentang segala permohonan Dan itu adalah hari Allah mengabulkan semua permohonan. Tudzakiruhu biqadaratih. Diingatkan dengan permintaan dia di dunia. Ala saqad salan kada wa kada. Bukankah kamu dulu minta ini? Minta ini, kasih. Minta ini, kasih. Bukankah kamu dulu doa ini? Iya, kasih. Diingatkan. Dewek mun kelalen biyen doa ngapa niku? Diingetaken kowe biyen jaluke ya, diwehi. Jaluke ya, diwehi. Kabeh pindonga dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini surga paling napa, Pak? Paling bawah. Boten, Pak. Nggih. Itu sudah ada orang-orang khusus, bahkan wildan muhalladun, makhluk tersendiri yang Allah ciptakan, bukan manusia, makhluk tersendiri untuk ladeni ahlul jannah. Di antaranya adalah bidadari. Ini yang terakhir, Bapak. Yang sudah jamnya. Yang terakhir adalah ahlul jannah akan mendapatkan nikmat istri-istri azwaju mutahharah yang suci. Uruban atraba, umurnya sebaya 30 tahun, 33 tahun itu. Yang mereka selalu perawan. Pekerjaan ahlul jannah apa ya kaum muslimin? Nyangkul ya, nandur palawija lah mboten, Pak. Pekerjaannya ya kaum muslimin disebutkan dalam surat Yasin. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum 'ala al-ara'iki muttaki'un. Sesungguhnya ahlul jannah mereka hari ini dalam keadaan syughul, kerja. Kerja fakihun, tetapi kerja yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelezatan. Mereka dan istri mereka berada di atas dipan-dipan yang tinggi, penuh dengan kenikmatan dan kelezatan yang puncak. Apa pekerjaannya ya kaum muslimin? Ditafsirkan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ikrimah, Mujahid dan yang lainnya. Pekerjaannya adalah iftidadul abkar, memecah keperawanan bidadari. Niku kerjanane, Pak. Lah. Seneng ya, Pak? Jenengan wis tuang ngerti seneng ya, Pak. Masya Allah. Kita besok tidak dalam keadaan tua kaum muslimin. Urip dalam keadaan muda, umur 30 tahun dalam keadaan. Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, kenapa ahlul jannah itu 30 tahun? Karena umur 30 tahun, umur puncak-puncaknya merasakan kelezatan. Lagi mangas-mangas semangam. Lagi mangas-mangas semangam. Wadonan. Kamu suruh-suruh. Mangas-mangas seniku, Pak. Umur seniku. Jadi yang tua-tua mboten mlebet surga, Pak. Amargi, mboten tua male mijing teng akhirat. Dan itu terus-menerus. Yang namanya bersenggama terus-menerus. Berapa? Tidak ada nasihat, Pak. Tidak ada nasihat. Kalau seandainya masih ada waktu, saya akan sebutkan sebuah riwayat, tapi karena waktu sudah habis. Dipanggil setiap kita dengan bidadari yang cantik, sudah puas, dipanggil lagi. Halap minni min daulah. Mriki, ada giliran dengan saya. Diteleng, lebih ayu maning, Pak. Daripada yang pertama. Wah, dipanggil lagi. Alam ini, mriki, giliran kembali. Wah, Allah Akbar. Itulah pekerjaan pun niku, Pak. Allah Akbar. Loh, mboten kesel, Pak. Mboten kesel. Lah, ini mau dalam muntel lah sih, beripun, ya. Yu'tal mu'min al-quwata min al-jima' mi'ata marrah aw kama qala an-nabi. Tiang mukmin benjing teng akhirat dipun paringi kekuatan senggama 100 kali lipat daripada manusia biasa. Mboten perlu napa penguat-penguat niku, Pak, mboten perlu. Mun kuat benjing teng akhirat niku, Pak. Nek teng dunia sabar. Duwene siji-siji bae, Pak. Aja jajan. Duwene loro ya alhamdulillah loro. Sabar menjing teng akhirat. Dalam, Pak? Matna wa tula tawarubak, 2, 3, dan 4. Mugi-mugi mohon kelompoknya dengan sakit 2, 3, dan 4 Pak Nek. Gitu dong ya Pak ya. Dunga. Sing nom-nom niku nek sing tua tampun. Mbok meriangan Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami maaf. Sebelumnya saya minta maaf mbok wonten aturin pun kula ingkang lepat tindak lintu mong tiang nem ngamuten sangat kula mboten saged bahasa Jawa kados Ustaz Ahmad. Nggih bahasane kaos niki Pak campur aduk. Ngamuten ya Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته